gitu yang tahu mantai nama itu di mang matan waswaru syartiyah kuliah isa kanan kesibah ajabah karena salibah ini dan jika adalah keduanya itu salibah berdua itu laisa al-batah. Kenapaan lagi kita berpuli, baik itu mutlak silah, mampu untuk mencapah, laisa al-batah. Tidak sekali-kali, apabila umpama laisa al-batah, sedangkan ada insan kali saja. Tidak sekali-kali, apabila nala ini insan ada yaitu laki. Jadi yang berkata, ini mutlak silah, mutlak silah mencapah. Mubasilah laida al-batah lima yakuna si insan wasurul juziyati dan bermula surul juziyati karena yang sifatiyah itu mendapat mubasilah atau mubasilah mendapat sifat yakuna karya kunu ada sur di syariah, syariah maupun mufasilah ataupun mufasilah. Terutama karya kunu tidak karena si hewan dan karena ikan yang mufasilah. Kemudian karya kunu lima ya kuna si hewan opera yang mufasilah. Jadi ada sur di syariah. Wain kana salibatan dan dikanya ia itu salibah. Salibah mutasila. Salibah mutasila ada surdi, katila gunung dan laisa ulama dan umpama kebanya. Umpama laisa ulama kana si hewanan kana nikah. Setiap kali nalah si itu hewan ada itu ia itu nahe. Ini kenapa jadi yang kedua. Kan menunduk mana? Kan hari tapi mana? Hewan pasti nahe. Kan hari tapi mana? Bagaimana ulama bagaimana? Ulama tiap kali nalasi itu hewan ada ya itu nahe. Hari tapi mana? Nyo leca. Kan hari tapi mana? Janjian nyo. Janjian hewan dan hewannya nahe. Kan hari tapi mana? Itu tadi pas dia. Jadi hanya apa yang bangku mana? Apa yang perlu laisa ulama. Jadi punya bahana wangdu laisa wangdu laisa wangdu sunnah dari bahagia laisa ulama. Jadi laisa perlu dari bahagia ini laisa perlu dari bahagia ini pada bahagia ini menanti laisa ulama yang menyebut salibah mufasilah. Yang jika ada yaitu salibah mufasilah, mereka ada iman. Karena mereka ada berpuli, no ada iman pada mufasilah. Tidak berpuli salibah mufasilah, mereka ada iman. Dan pada ayat itu, ini ada mufasilah. Tapi mungkin nanti kan salibah mufasilah, pada ayat itu, dan tidak ulama. Ini nanti pada ayat itu, dengan mereka ada iman. Sumpama fatlaya kunu kadang-kadang tidak ada apabila nalasi itu hewan adakanlah bahwa ada lasi itu hewan ataupun nahe sesuatu yang adakanlah hewan adakanlah nahe tapi kadang-kadang sebenarnya banding apa itu hewan dan nahe di kelas wal mufasilatu dan mufasilah mufasilah tersusun daripada dalil hamliyah ataupun daripada dalil syar'iyah atau dari keduanya. Ini kadang boleh ikut fasilah syar'iyahnya syar'iyah punya mufasilah wabulun dikit daripada mufasilah dan mufasilah tersusun daripada lezat tabiat hamilia. Ini kamar ni. Jika nanti siang suhu talian dan panharu mahluk. Ini sabuk syariah mutasilah yang tersusun daripada dua buah tabiat hamilia. atau tersusun daripada gelir satia yang barangka satia tersusun daripada satia juzuk satia adalah satia atau dari keduanya daripada keduanya hamdiah dan satia dapat menjadi satia atau satia lain. Wa amsilatuhan dan berulang amsilahnya dan ternyata asalnya itu disebutkan dalam jadi kencok yang tersusun daripada satia atau dari panduan yang dalam sholat menyembahyang asal pun ada bayan mudalika penyataan demikian sesungguh jatiyah mutasilah sesungguh jatiyah mutasilah na'iyah atau mutasilah terbagi ia dengan ibar bersatu no parahnya dan istilahnya no parah dan beberapa kemahian ini parah jatiyah mukadamkan tadi jadi antara mukadamkan tadi ada adalah bersatu no ada adalah berbeda. Ini akan dibukir pada penuh kaliyah dengan ibarnya kaliyah syafiyah wadekannya ibar kepada dua buah parati yaitu mukadam dan tali nah yang bersatuno nah yang hanya bersatuno yang dengan kain ibarnya maka syafiyah akan dibukir nah pada penuh kaliyah kemudian lianaha karena sesungguhnya syafiyah adakalah bahwa tersusun ia daripada dua buah kaliyah hamliyah jadi mukaddam hamliyah tali pun hamliyah ataupun tersusun daripada dua buah mutasilah atau daripada dua buah mutasilah atau dari dua buah yang berbeda adunah good go kaliyah syafiyah adakala yang dituju-tuju adalah dua buah qadiyah hamliyah mukaddam hamliyah tali hamliyah apa? Yang kedua adakala dituju-tuju mukaddam syartiyah mutasilah tali pun syartiyah mutasilah atau mukaddam syartiyah mutasilah tali syartiyah mutasilah kali atau mukhtalifah ini atau berbeda berbeda sama satu. Baru beda ya, yang tanya nilai sebut nilai itu nah yang berbeda jadi mutasilah dengan mutasilah ataupun hamliyah dengan mutasilah hamliyah dengan mutasilah mutasilah dengan hamliyah mutasilah dengan mutasilah pernah wabihadal itibari dan dengan ini itibar terbagilah mutasilah akan turun buah aksam dan terbagilah mutasilah akan enam buah aksam jadi pada yang ketiga dengan maka pembagian syartiyah mutasilah itu dua pembagian syartiyah mutasilah enam di pemikirnya jadi enam adapun pembagian mutasilah yang digulung yang menggurung karena nona hamliyah berdua mutasilah berdua mutasilah berdua yang kade nah yang mutalik jadi enam tu karena kan hamliyah dan mutasilah apa hamliyah dan mutasilah apa berdua kemudian mutasilah dengan hamliyah tetap enam ulang ya. Balik putu kat kanan dia. Balik putu kan. mutasilah dengan hamliyah, mutasilah dengan mufasilah, mufasilah dengan mufasil, mufasilah, mufasilah dengan hamliyah. Jadi nama teman saya besar, burung kan? Adapun asal mutasilah yang burung, maka yang pertama daripada yang burung tersusun daripada dua buah hamliyah. Sumpama ulama kana isyamsu talihakan panaharu mawidunya dapu dekat. Ini jomah senang air mikir dekat. Jadi pada rapinah ulama kana isyamsu talihakan yang hamliyah anaharu mawidun hamliyah di tiba dua hamliyah. Yang kedua tersusun daripada muktasilah, dua buah muktasilah. Sumpama mata kana ulama kana halati insanan kana hayawanan bahwa ulama lam yakun hayawanan lam yakun insanan. Yang pertama ini pinah mata kanan begat ini tertiah mutasilah kamu ulama kana halati insanan kana hayawanan ini tertiah mutasilah. Kemudian di pinah sabotu ulama lam yakun hayawanan lam yakun insanan. Kemudian dua buah mutasilahnya terikat dengan mata kanan. Mata kanan, ulama kanan halati insanan kanan hewanan bahwa ulama lam yakun hewanan lam yakun insanan. Yang gede tersusun daripada dua buah mutasilah. Sumpama mata kanan daiman ima yakuna langga juga jana ufartan pada iman ima yakuna mutasiman sawiya ini awaira mutasimin lima. Yang nanti dua buah mufasilah. Kata dua, yang pertama daiman imma ayakuna ma'adadu jodhan awfadhan. Yang ini. Kemudian yang kedua imma ayakunan daiman imma ayakuna mufasiman di muda sawiya ini awaira mutasimin lima. Kemudian dua buah mufasilahnya terikat dengan mata kanan. Mata kanan daiman imma ayakuna ma'adadu jadi mana dua puluh empat sila, saya gabung di kita bawah itu banyak kan? Yang kedua tersusun daripada hamliyah dan mutasilah dan hamliyah mukat lima, mukat lima, mukat dal hamliyah. Sumpama matakana tulung samsi. Daripada hamliyah dan mutasilah wal hamliyah mukaddama hamliyah di mukaddam umpama mata kana dulu'un syamsi ilatun liwujudinaha pinah mata kana ile mata kananya untuk diikat bendera bawa khadiyah pinahnya pun ingat dulu'un syamsi ilatun ilatun liwujudinaha yang punya hamliyah menadu bermula kenapa bila bermula terbit maka roh itu ilah bagi dunia. Ini dengan kata yang hamliyah. Kemudian kulama kana tisam suta dengan panaharu mundurun. Ini dengan setia ikat dengan mata kanan. Kapan-kapan adalah terbit maka roh itu ilah bagi dunia. Maka tiap kali adalah maka roh itu terbit maka nahar pun mundur. Jadi diikatkan antara syartiyah dengan hamdiyah menjadi apa? Hamdiyah dan di syartiyah. Yang kelima, yang kelima daripada mufasilah dan hamdiyah. Oh, kamu tahu tadi. Jadi, no, hamdiyah mufadam. Ini mufasilah yang jadi mufadam. Udah, ini sudah menilainya. Oh, bibi, enam. Jadi kalau kita balik-balik, enam tambah jumlah kan? Ayat alam itu imam lojun, imam fardun. Ataupun imam fardun, imam lojun. Pasal kan? Jadi, mana beda mana kalau kita balik? Menyuhino, menyebab mutasilah, hamliyah dan mutasilah, dengan mutasilah dan hamliyah beda. Ya, tak bawa ya hamliyah, tak berdua mutasilah. Dengan tak bawa ya mutasilah, tak berdua hamliyah. Makanya di sini dua buah pembagian yang berbeda. Kita kena nebok yang ini ya. hamdiyah dan mutasilah. Ini lawan urangnya. Ada kala awal hamdiyah duduk mutasilah, ada kala awal mutasilah duduk hamdiyah. Menyok pada tasiyah mutasilah dan dua-dua aja jadi. Tapi menyok tasiyah mutasilah duanya jadi sabo. Kan balik duduk pada gaya dia ni balik duduk anak kena beda. Awal dah kunyok dengan awal dah kunyik. Jadi sabo kena, tak ada sabo. Kemudian itu badan tepat antara mutasilah dengan mutasilah. Menyenyo awal mutasilah duduk mutasilah sabo surah. Awal mutasilah sabo awal duduk mutasilah sabo surah. Sedangkan di hidup yang dua bahu ini kenapa? Aku gugur sabo itu. Yang jelek hamliyah dengan mutasilah. Awal hamliyah duduk mutasilah atau awal mutasilah duduk hamliyah. Ini menyebut pada mutasilah dua surah, menyebut pada mutasilah apa surah, maka gugur lebo. Jadi aksam mutasilah gugur, aksam mutasilah na. Nampu. Nampu perkara. Saya macam meyang. Tiap kali adalah ini itu genap atau ganjil, maka dia itu pasti kelamaan. menyosiknya di menyokan genak bani. Ini pasti dia adalah belakang. Jadi yang jadi dalil bahwa adadun amliya yang jadi mubadah hadha ilmantuk karena hadha ilmantuk dan obadah yang mubadah. Jadi muhafad wa'i di mutasilah. Yang kelapan, daripada mutasilah dan mufasilah, dan mutasilah yang jadi mukaddam. Seumpama yang mutasilah dan mufasilah. Yang jadi mukaddam adalah mutasilah. Seumpama matakana kula makana di seputar yang akan panaharu mudhu. Pada iman imma ayakuna antakuna kali'ah imma Allah ayakuna nahar mudhu. Tiap kali inalah matawro itu yang kibir, karena hari itu yang muncul, yang kota-kota dan dia mutasilah. Setiap kali nalah matauro itu yang kibir, maka nahar itu muncul. Kemudian da'iman menyang menyonyo menang kulama matakan kan? Apabila adanya nyomna, maka selama-lamanya adakala roh adalah matauro itu yang kibir, adakala roh tidak adalah nahar itu. Adakala itu jid matauro menyukai jid maka itu nahar, ataupun nahar tidak mudus maka matauro menyukai. Yang ketujuh, yang ketujuh daripada mumpasilah dan mumpasilah dan mumpasilah yang jadi mubaka. Seumpama matakana ada iman imma antakuna syamsu qalina wa imma alayakuna nahar mudah. Matakana ada iman imma alayakuna syamsu qalina wa imma alayakuna nahar mudah. Wakul lama karena kita perlu tanya panjang hari. Jadi yang pertama mufasilah, mufasilah jadi mukaddam, mufasilah jadi mukaddam. Yaitu daiman imma antakuna syamsu taliyatan wa imma alla yakuna naharun mudah. Ini mufasilah. Mufasilah ini ulama karena kita syamsu taliyatan panjang hari. Jadi arti yang mufasilahnya jadi tadi dalam taliyahnya. Adapun aksam mufasilah yang enam, maka yang pertama daripadanya merangkap daripada dua buah amalia. Sumpama imma ayakuna langkah jubrujan awfarda. Yang kedua daripada dua buah mufasilah. Sumpama imma ayakuna kula makana kisam sultani akan panah mundur. Wa imma katla ayakunu nidakana kisam sultani akan panah mundur. Yang gede, yang gede daripada dua buah mufasilah. Sumpama imma ayakuna ada lima tujuan obatkan, lima andai puna lima tujuan obatkan. Yang kedua daripada hamliyah dan mutasilah, umpama lima andai puna tuluk samsi yang datang menjadi nahar yang hamliyah, lima andai puna bila makan yang samsu talinah pada hari mudidum yang tersiar mutasilah. Yang kelima daripada hamliyah dan mutasilah, umpama lima andai puna ada si andada, lima andai puna enam daripada mufasilah dan mufasilah imma ayakuna ulama kana di satu kali apa nah hadirul wa imma ayakuna imma antat ma'an au bidan. Maka ini aksam mufasilah. Aksam mufasilah dan amsilahnya mufasilah dan aksam mufasilah dan amsilahnya mufasilah. Dan menang jadi mereka itu akan aksam mufasilah akan dikurung lagi aksam mufasilah beserta datang demikian dengan intibar intisam yang kukul kepada barang yang tidak dilakukan padanya. Yang dengan dengan intibar intisam rame kepada barang yang tidak dilakukan padanya akan hamdiah dan mutasilah dan barang yang sebaliknya. Dan sebagi yang kelima kepada barang yang tidak dilakukan hamdiah dan mutasilah awai hamdiah juga mutasilah dan balik awai mutasilah juga hamdiah. Dan terbagi yang genap kepada barang yang didahulukan padanya mufasilah hasil mufasilah dan balik awal mufasilah juga mufasilah. Maka hana kitibat karena hana tertib tab ini yang ada dua buah barang mufasilah. Walaupun adanya ada padanya itu tertib dikri, paham, dan hukum. Yang ini ada surah itu. Yang pokoknya ada surah, pakai minum 6, jadi itu. Yang ada wajahnya. Yang ada surah ini. Pak Dino, kita kemana? Ma'amaran barang yang telah lalu daripada sesungguh murid dengan mufasilah dan mufasilah itu mengisbatkan luzum atau ina atau rafa' keduanya, apakah itu mazhab mana tikaf? Ini kan jadi baliknya kan? Mana tikaf? Mana dia munafakah kan? Mazhab munafakah? Mazhab munafakah? Mazhab munafakah? Mazhab kedua berbeda. Mana ini prosedra menarikku mengatakan prosedra penggambar anakku yang menarikkan ini menarikkan kemarin dalam antiki. Jadi bunuh yang itu mutasilah menjabat yang tidak terlupakan mutasilah dan mutasilah mutasilah dan menjabat dan salibah mutasilah nanti. Jadi mutasilah menjabat mengisbatkan luzum di antara dua perkara. Mutasilah salibat menafikan luzum. Mutasilah menjabat mengisbatkan inat. Mutasilah salibat menafikan inat. Yang mazhab ataupun tarikat ulama mazhab. Nah, karena mazhab dan tarikat yang tarikat adalah mahmudek. Adapun tarikat ahli Arabiyah, maka berdakwa di sana karena ikut bagi lahir kitab Tauhid dan Miftah. Sesungguh mereka itu ilmu khalafah pada demikian. Wa abda farkan baina mazhabai tarikain dan menunjukkan perbedaan antara dua buah mazhab daripada dua buah peti. Kibar perbedaan ini dengan batu ada cara di sisi ahli Arabiyah, hanya saja dia yaitu dikaitkan mukayyidah lihukmi jasa. Jadi mukayyidahnya lihukmi lam. Ada cara di sisi ahli Arabiyah, hanya saja dia itu sebagai mukayyidah. Mukayyid bagi hukum jaza. Misil, maf'ul dan umpamanya. Sehingga sesungguh seumpama indikani akram buka, maknanya adalah ukrimaka waqta maji'ika iyaya. Jadi mana akram suka indikani akram suka kentaku musahabah kentaku luzum ikram pada ketika mandi. Tapi makna ini taku mulia pada waktu datang. Sebaiknya untuk mengkaitkan jaza antara Iban, ada cara di sisi ahli Arabiyah innamahiyya ini muka idah muka jadi kait mentah-mentah punya kait buat menyena datang ram yang mana-mana depan ronda. Hana tak luzum, hana tak luzum ikram ketika maji, tapi ikram hana diperdapatkan tanpa maji. Menyatakan lawan tak kenapa luzum mengisbatkan luzum ya, mengisbatkan luzum tali ketika wujud ibadah. Ini tali akram luka. Ini adalah bekas lazim terjadi ikram bila diperdapatkan maji. Ini kemudian tak kenapa muka lazim. Cuma ikramnya dikaitkan dengan wujud maji. Ya, maji, anak ikram. Kau wajahkan anak maji, pasti anak ikram. pilih hana hana dapat dapatkan ikram hana maji karena ikram dikaitkan dengan nama maji. Jadi majinya kait untuk bisa untuk izin terjadi ikram kan untuk peluzum ikram. Nah, tidak beda ada itu. Izin makmum. Izin namanya mukaidah yang menjasa. Menghubungkan dengan nahar pada sekalian wajah turun. maka mahkum bi yaitu maudud dan mahkum ali yaitu nahar. Adapun di sisi ulama mantek, maka maknanya itu menghukumkan dengan luzum wujud nahar bagi tumuk tamsi. Maka mahkum ali inat tumuk tamsi, mahkum bi adalah luzum wujud, bukan wujud. Jadi mahkum bi yaitu maudud. Nino luzum wujud. Ini karena sama beda. Luzum wujud dengan wujud pada saat. Tingkat disamsutannya penyaharu mawujud. Yang di sisi ulama mandek maknanya lazim wujud nahar ketika dihir matahari. Meriti ulama namu maknanya wujud nahar bakwate sikit mataura. Kon latih menyelidik mana di latih. Jadi beda. Jadi yang dia ke mahkum B, yang jadi hukum menyelidiki ulama mantek adalah lusuh. Tapi lusuh tadi bagi mukata menyelidiki ulama namu tak hukum dengan wujud tali. Wujud bukan wujud. Wujud tali pada saat wujud kepada. Jadi yang jadi mahkum bih wujud bukan wujud. Itu namanya yang jadi hukum adalah wujud, wujud. Menghukumkan dengan wujud. Berarti wujud hukum. Wala syaiku kun syaiku syaikina ala mahusi wahwa tadikun engkau perlu anatigi bahasa lain daripada itu ada satu bahasa yang lalu tapi mendengar yang perlu dibahas. Ianya yang membahas anahusnya pekerjaan jika lonalah jumlah jasa itu dikaitkan dengan barang yang biayanya barang itu lagi barang. Lazim bahwa adalah di mereka itu. Lazim bahwa adalah jumlah jasa di mereka itu istiqlal dengan dipajak. Saban bagi ketinggalan jumlah-jumlah yang lain yang dikaitkan dengan barang. Allahumma kecuali bahwa dikatakan hanya lazim musawah musyabah bagi musyabah bis daripada cuci wajah. Kita Mahmudat menurutah juga menang. In Osa, jika diwatiat menunggu satu bahwa dari hatinya menjembus, wasiat di bawah temati. Jadi, jembuh wasi bahwa temati yang dua temati. Jangan lah, jembuh wasi bahwa temati yang temati. Dan bila pernah, yang hanya menyebutkan ke mana-mana pun tak. Kita juga tidak menampak ke mana-mana. Bukan ke mana-mana, ini bukan taklik, bukan wasi. Jika jadi macam orang, maka nahar menurut. Mana ni? Tak hukum dengan wujud nahar pada saat. Pada watenya, kau tak tahu deh watenya. Tapi in asalama itu tak ada jana. Mana sih kamu berkat itu pada detik kamu itu lah. Kamu merka pada detik merka. Kau depan punya macam. Pada barang yang mana umum padanya jadah ketika umum secara bawah dan tidur tidak tak kalah darinya dan tidak dipahamkan daripada sumpama ini kecuali untuk taklik ini kan taklik dari itu hingga makan papa ini iman yang bisa yang tidak perlu dari jantungnya karena itu yang berbeda kaitnya wajah itu taklik dari jadi ikan yang sebut ternyata itu taklik mentaklikkan untuk nahar kepada diri atau roh kan menghukumkan wana tujuh nahar pas pada saat pada wadah kerana yang boleh dinyonya soalan dulu dan dulu pun menang-menang dalam perdawaannya yang malahlah puji tengok pada diri keren pada diri keren ini aku masak dong yang boleh kau tinggi pegang kau kaptu yang luar dia juga menalah lho ini ada gula kalau mana ini lebih anak buat Rahman ini cuma jalan tidak betul nama nunggunya banyak lagi nyata lho yang mana dia buat teh dan nyo tak ambil itu buat banyak deh yang nyo tinggi dan nyo kerang buka jadi dia ambil kan jika ada datang kandung dia akan datang yang terjadi pemirah yang kepada saat datang tapi kita selama saya lupa kalau dia nak sama juga kalau dia ada majlis kita nak pegang dengan kait dikaitkan dengan zaman anak kaitnya. Walau para kami di Kabaya dan manakala selesai mencanis daripada sekalian karya, niscaya dikamong yang mencanis pada penyata hukumnya karya dari jalan ikhtisar tingkat dan disimpan di atas yang berwajah. Jadi hukum ini yaitu akad dan tanakut yang selain muwajahah. Akad dan tanakut pada muwajahah dan juga tapi yang muwajahah yang aku ikut di turun-turun dari iman yang ditangkap tiba yang ini anak bahan ini sama wajah pun besar sebagai penabaran yang itu adalah akad dan kita menyebabkan maka sebagian dari terhadap hukum itu karena itu memasuki padanya tanakut maka ini ternyata tanakut tapi memasuki anakruk kepada tanakut buat jahat nah, ia berdengkar untuk anakruk kepada atas buat jahat dia berdua kemudian di dalam ngabih ngabih kita berdengkar Yeah. Gimana?